Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madah dari kitab Fadhlut Tiba'i Sunnah, keutamaan mengikuti sunnah. Dan kita madah yang ketujuh, anna fit tiba'ika laha raf'un disimmati dhul wal hawani anil ummah. Sesungguhnya itiba'mu dengan sunnah, engkau mengikuti sunnah, memiliki faedah mengangkat sifat rendah dan hina dari umat. Jadi apabila engkau kembali kepada sunnah, engkau kembali mengikuti sunnah, maka ini menjadi pengangkat kerendahan dan kehinaan umat Islam, menunjukkan bahwasanya sunnah ini rif'ah tinggi, dan orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kemuliaan. Dan ini jelas. Qala hafizahullah ta'ala, wa dhalika li'anna sunnata hiyad-din wa tarkud-din sababun li dhulli wal hawan, kata beliau. Yang demikian itu karena sunnah adalah agama. Engkau menegakkan sunnah berarti engkau telah menegakkan agamamu, dan meninggalkan agama berarti telah meninggalkan sunnah, dan itu merupakan sebab rendah dan hinanya suatu kaum. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab kitab ini suatu kaum. Wa yadau bihi akharin, dan merendahkan yang lainnya dengan sebab meninggalkan kitab ini. Akhraja Ahmadu fil Musnadi wa Abu Dawud fi Sunani an Ibni Umar qala, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, dari hadis Ibni Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara ainah, dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, kalian mengambil ekor-ekor sapi, ridho dengan peternakan, ridho dengan thayyib dunia, waraditum bizara, dan kalian ridho dengan pertanian kalian, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan dunia, lupa dengan agama, wataraktumul jihada, kemudian kalian tinggalkan jihad, jihad baik dengan asyif wasinan, jihad dengan pedang dan tombak, atau jihadun bil ilm, atau jihad untuk menuntut ilmu, kalian tinggalkan karena sebab kesibukan-kesibukan tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan Allah cabut kehinaan kalian yang menimpa kalian sampai kalian mau kembali ke dalam agama kalian. Ya, maka tidak heran apabila mayoritas kaum muslimin yang mendiami sebuah tempat yang mana mereka jauh daripada din, mereka diremehkan dan dihinakan oleh orang-orang kufar, dan bahkan mereka dikuasai oleh orang-orang kufar, diatur oleh orang-orang kufar. Apa sebabnya? Jauhnya mereka daripada dinul Islam. Ya, jauhnya mereka daripada ajaran Islam, sehingga ajaran kufar lebih mendominasi, sehingga mereka pun rendah di hadapan orang-orang kafir. Wal audatu ila sunnah, kata beliau, kembali kepada sunnah, kembali kepada agama. Audatun ila din, merupakan kembali kepada agama kalian sendiri. Wa fi hadits Jibril at-Tawil alladhi huwa ummu sunnah ba'da an dzakar arkanal Islam wal al-arkanal imani wal islami wal ihsan qala hadza Jibril atakum yu'allimukum umura dinikum. Demikian pula disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat panjang, di mana ini merupakan ummu sunnah, induk daripada sunnah. Setelah menyebutkan rukun-rukun iman, menyebutkan rukun-rukun Islam dan juga ihsan, maka beliau mengatakan, hadza Jibril, orang yang datang kepada kalian yang menanyakan perkara ini adalah Jibril, datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Subhanallah. Ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat yang mulia, Jibril alaihi salatu wassalam, dalam rangka untuk mengajari para sahabat tentang agama mereka. Apa sebabnya? Karena kembali ke dalam agama, kembali mempelajari agama, ini merupakan izzah, kemuliaan, kehormatan bagi seorang muslim. Seseorang yang dia beramal dengan sunnah, maka dia akan tampak berwibawa di hadapan manusia. Seseorang yang memperhatikan sunnah, beradab dengan adab sunnah, berbicara dengan bicara sunnah, maka dia akan berwibawa di hadapan manusia. Dia akan dihargai di hadapan manusia. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man ta'allama al-hadith as-sunnah, barang siapa yang belajar hadith, belajar sunnah, qawiyat hujjatuh, akan kuat hujahnya. Tidak akan ada seseorang yang menang melawan sunnah. Tidak ada akal yang bisa menandingi sunnah. Sunnah ini suatu yang kuat, tidak akan bisa terkalahkan. Taib. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi amrin sayakunu wa akhbara bin natijati wa dhalika ala sabilil khallasi qala idza tabayatum bil ainah. Di dalam hadis yang disebutkan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan perkara yang akan terjadi, yang ketika itu pada masa Nabi belum terjadi jual beli dengan cara inah. Walaupun sudah tapi tidak tampak, tidak terang-terangan dan belum menyebar. Ini jual beli inah. Di mana ini isyarah kepada jual beli dengan cara ribawi. Ya, bank atau berbagai macam cara yang sifatnya membungakan uang, berbeda dengan perdagangan halal. Taib. Nanti akan disebutkan apa yang diinginkan dengan jual beli dengan cara inah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagai bentuk daripada bentuk tanda kenabian beliau, mengabarkan yang akan terjadi setelah beliau, setelah kematian beliau. Banyaknya jual beli ribawi. Sedikit-sedikit pasti riba. Dan sudah terjadi pada zaman kita. Ya, semuanya serba riba. Tidak ada yang tidak memakai jalan riba. Mencari keuntungan dengan cara yang riba, bukan dengan cara yang boleh, bukan dengan cara yang hak, tapi dengan cara riba. Dan ini sudah terjadi. Kemudian juga sebagian daripada mereka ridho dengan peternakan, sibuk dengan peternakan mereka, sapi, onta, kambing, ayam dan lain sebagainya, sehingga mengambil ekor-ekor mereka, ekor-ekor ternak tadi dalam rangka apa? Terus ya, membuntutinya sampai lupa dengan urusan agamanya dan ridho dengan pertanian. Ya, kalau kita lihat kaum muslimin di negara kita ini yang mereka sibuk dengan pertanian, kalau kita saksikan ketika sudah mulai masuk waktu sholat, apakah mereka kemudian mereka meninggalkan kesibukan mereka untuk sholat? Tidak. ya, dan bahkan mereka lupa dengan itu semuanya, ya, sibuk dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Kalau sudah diseru untuk ya ibadah kepada Allah, mereka memiliki sifat al-jubn, pengecut, ya. Mereka bakhil dengan waktu-waktu mereka, mereka bakhil dengan harta-harta mereka, bakhil pula dengan badan-badan mereka. Tidaklah mereka mengerjakan sholat ya kecuali harus cepat. Tidaklah mereka mengerjakan suatu ibadah melainkan waktunya harus singkat, ya. Tidaklah mereka mengeluarkan harta benda untuk diinfakkan di jalan Allah kecuali yang terjelek, dan itu pun kalau ada sisa. Ini kaum muslimin, taraktumul jihad, maka apa Allah subhanahu wa ta'ala ya menimpakan kepada mereka kerendahan, rendah mereka di hadapan orang-orang kafir. Wa akhbara bin natijah, demikian pula setelah mengabarkan apa yang terjadi, Nabi mengabarkan hasilnya apa. Hasil daripada cinta dunia adalah rendah, karena dunia itu rendah. Barang siapa yang memperjuangkan sesuatu yang rendah, maka dia pun akan tertimpa kerendahan. Wadhalika ala sabilil khallas, yang demikian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atas jalan untuk menyelamatkan diri, melepaskan. Beliau mengatakan idza tabaya'tum bil ainah, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan ainah. Maksudnya apa di sini? Tinggalkan itu semuanya. Janganlah kalian merasa tenang dengan pekerjaan, dengan amalan, kalau hal itu melalaikan daripada ibadah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam tidak melarang kita beramal, di dalam Islam tidak melarang kita berjualan, jual beli. Bahkan disyariatkan i'malu, beramalah kalian. Tetapi jangan sampai amalan yang kita lakukan tadi melalaikan kita daripada kewajiban yang utama, inti. Gunakan itu semuanya sebagai penolong, pembantu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mulia, wal'aynah, idza tabaya'tum bil'aynah, apa jual beli aynah yang diharamkan dalam Islam? Nau'un min anwa'il buyu', aynah salah satu macam dari macam jual beli. Tuba'u fiha sil'ah, dijual padanya sebuah barang. Wa yabqa 'ainuha 'inda ba'i'iha, barangnya masih ada pada penjual. Ya, ada seseorang yang menyediakan barang dan barang ini dijual, tetapi tidak berpindah tangan. Wa yashtariha al-ba'i'u mimman ishtaraha minhu, dan penjual tadi membeli barang yang dibeli oleh pembeli. Jadi hakikatnya penjualnya membeli barang sendiri. Contoh, ka'an yadhhaba insanun ila sahibi sayyaratin, seperti ada seseorang yang pergi ke dealer mobil, showroom. Wa huwa muhtaju fulusin, dalam keadaan sebenarnya dia itu butuh uang, bukan butuh mobil. Fa yaqulu li sahibi sayyarat, dia berkata kepada pemilik showroom tadi, bi'ni hadhihi sayyarah, jual kepadaku mobilmu ini. Bitaksid, dengan harga tempo, bi'ashrina alf, dengan 20 ribu real. Fayabi'uhu bi'ashrina alf, kemudian penjualnya ini menjualnya dengan 20 ribu real. Ya. Wasahibu sayyarah arifun, pemilik mobil ini tahu, annahu ma yuridu sayyarah, pembeli ini sebenarnya enggak pengin mobil. Yuridul fulus, tetapi hanya pengin uang, pengin pinjam. Ya. Pengin pinjam. Dan ini sekarang yang terjadi. Ya, gadai motor. Dan pergadaian di sini tidak selamat dari yang namanya riba. Ini pergadaian yang di tempat kita, atau seluruh di wilayah Indonesia ini pergadaian. Thayyib, atau yang dipajang di pinggir-pinggir jalan, butuh dana cepat, berhati-hati dengan praktek-praktek ribawi seperti itu. Ya, atau rentenir, bank-bank yang membungakan uang, pinjam 10, sore sudah naik menjadi 11.000. Ya, induk, ya, anak jadi induk, bunganya jadi apa namanya, induknya. Ini praktek-praktek riba yang kaum muslimin jangan sampai terjatuh dalam perkara ini. Termasuk padanya inah. Wa sahibu sayyarah, tadi tahu pemilik mobil ini, kalau dia sebenarnya enggak pengin mobil, tapi hanya pengin duit. Tetapi pengin bersiasat agar supaya tidak tampak membungakan uang, dia bersiasat bagaimana caranya biar tampak syar'i, biar tampak seperti keislam-islaman. Bank syariah, bank islami, pegadaian syariah, pegadaian islami diembel-embeli sebagian dengan nama-nama Islam. Fayaqulu lahu, kemudian pemilik mobil ini berkata kepada pembeli, ana ashtari minka hadhihi sayyarah naqdan, dan aku membeli mobilmu yang sudah engkau beli dengan tempo tadi dengan cash, dengan cicil, dengan bi khamsata asharata alfan, dengan 15.000. Jadi dia datang ke showroom, dia ngomong sama pemilik mobil, saya akan beli mobilmu 20.000 real tetapi cicil. Pemilik mobil mengatakan, iya saya jual mobil ini padamu 20.000 real. Ya, kemudian sebelum dibawa mobil ini, dia ngomong, sudahlah, karena mobil ini sekarang sudah saya beli dengan 20.000 real cicil, saya jual kepada kamu pemilik barang tadi 15.000. Ya, jadi artinya dia suruhnya beli mobil tetapi pulang membawa uang. Fayasiru fil haqiqati annahu akhada 15 alfan halatan bi 20 alf muajjalan alam yahsul hadha, di mana terjadi pada hakikatnya hal ini, dia mengambil 15.000 real secara tunai dengan membayar nantinya 20.000 real dengan cara apa? Cicil. Gampangannya kalau tidak ada barang, sudah, ini saya pinjami kamu 15.000, kembalikan nanti berapa? 20.000. Apa bedanya? Cuman bedanya di sini apa? Dijadikan siasat mobil ini sebagai apa? Agar supaya enggak terlalu tampak kalau ini praktek riba. Oh, ini jual beli inah. Bukankah ini terjadi? Nah. Ya, walaupun suruhnya enggak nampak seperti ini, tetapi perkara ini terjadi. Ya. Karena apa? Pada dasarnya yang dikatakan inah adalah jual beli dengan cara yang haram. Ya. Jual beli dengan cara yang riba. Jual beli dengan cara yang riba. Berbeda kalau kita beli barang 10.000, kita punya toko, kita beli, kita jualnya 15.000. Enggak masalah. Ya, ini bukan riba. Jual beli yang halal. Jual beli yang halal. Thayyib. Hadza huwa bai'ul inah. Inilah yang dikatakan jual beli dengan cara inah. Sumia ainatun, dikatakan dengan ainah, li'anna ainal sil'ati al-mabi'ati lam tankul aw lam tantakil min khirzi malikiha. Karena barang aslinya belum berpindah dari kekuasaan pemiliknya. Jadi di dalam mobil itu ada, di dalam showroom itu ada mobil. Ya, ini mobil. Datang pembeli, saya beli mobilmu ini dengan 20.000 real. Tapi dengan cara kredit. Ya sudah. Terjadi akad 20.000 real. Ini belum diapa-apakan. Ya, kemudian sudah kalau begitu, ya dia mengatakan, saya jual mobil ini kepadamu dengan 15 real. Dibayarlah sama pemilik mobil 15 real. Berarti masih punya utang berapa dia? 5.000 real kepada pemilik mobil. Sama saja meminjamkan uang dan membungakan. Enggak ada bedanya. Cuman ini sebagai wasilah, sebagai politik supaya tidak terlalu tampak kalau ini sebagai apa? praktek riba. Ini gambaran inah. Jadi apa, barang ini belum dipindahkan dari tempat pemiliknya. Berbeda kalau sudah dipindahkan. Ya, kita punya sewa mobil, ada orang pembeli, saya beli mobilmu dengan cara kredit. Naam. Kalau cash berapa? 15 juta. Kalau kredit 20 juta. Silakan, pilih yang mana? Saya pilih yang kredit 20 juta. Ambil. Mobil dibawa keluar dari tempatnya. Ya. Tiba-tiba belum ada sehari, dua hari, baru satu jam, dia bilang, aduh, saya butuh uang. Ya, mobil ini tak jual kembali ke pemilik pertama. Kemudian dibeli dengan harga 15, 17 atau yang jelas turun. Ini bukan inah. Kenapa? Karena mobil ini sudah sah miliknya dan sudah dibawa pulang. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, kita sebagai orang yang beli, mau beli sekian kalau boleh ya kita ambil, kalau enggak boleh ya silakan dijual di tempat lain. Ini boleh. Tetapi kalau mobil ini hanya dijadikan sebagai ya alat, ya siasat, yang sebenarnya pengen membungakan uang, maka ini dikatakan jual beli inah. Barangnya belum keluar dari tempat miliknya. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita jual barang, misalkan kita ini seorang pedagang, jual beli HP. Ya. Kemudian kita telpon pada pemilik HP di misalkan di tempat fulan. Dia bilang, saya enggak punya barang, ada orang yang beli HP dengan sifatnya ini. Saya beli HP darimu sekian. Kemudian dia menyuruh pembeli yang membeli kepada dia, ambil HP-ku di tempatnya fulan yang dijual di toko yang pertama tadi. Ini juga enggak boleh. Ya, harus HP ini diambil dulu kepada pemilik yang ya, kita yang membelinya. Baru kemudian boleh kita jual. Kenapa? Karena barang ini belum kita pindah dari ya, tempat yang kita beli tadi. Ini juga enggak boleh. Dan ini juga banyak terjadi seperti ini. Taib. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwana bi bai'il inah min babil isyarah ila tafashi anwa'il buyu'il muharramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam hadis ini dengan jual beli inah dari arah isyarat saja, bahwasanya suatu saat nanti di akhir zaman akan terjadi banyak sekali praktek-praktek jual beli haram. Caranya yang haram atau bendanya yang haram. Li'annahu la yujad indana fil mu'amalah fil bay'i wasira illa bay'un wa riba. Karena sesungguhnya kata beliau, tidaklah didapatkan di sisi kami, pada sisi kita, bermuamalah di dalam jual beli kecuali jual dan bagaimana mendapatkan riba. Bukan mendapatkan untung. Untung dengan riba beda. Ya, kita mendapatkan untung dengan kalimat riba itu beda. Jangan disamakan riba dengan untung. Ya, ar-ribhu ini halal. Ar-ribhu halal. Tapi kalau riba ini haram. Ancamannya besar. Innal ladina yakuluna riba ya la yakumuna illa yakumul ladina yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, dia tidak akan bisa bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan syaitan. Ancaman yang besar bagi para pemakan riba. Dan jangan dibedakan antara riba dengan untung. Ar-ribhu, ribah. Fa'unwanul buyu'il muharramah ar-riba wa minhu bay'ul 'inah. Tanda daripada jual beli yang haram adalah riba. Cara MLM, multi level. Sebagian caranya itu hampir semuanya haram. Tidak jelas apa yang jadi akad. Yang jadi akadnya itu beli barang atau beli poin. Ya, cari orang apa? Jual beli. Karena tidak boleh seseorang itu berjual beli dengan dua akad. Tidak boleh. Satu apa namanya, jual beli dengan dua akad, saya beli dan saya sewa. Tidak bisa. Kalau sewa maka akadnya sewa, kalau beli akadnya beli. Tidak bisa sewa kemudian beli. Ya, seperti jual beli muntaha bitamli. Ya, kalau saya atau yang kita saksikan di apa namanya muamalah sebagian sopir taksi. Ya, mereka mengambil taksi dengan cara setor setiap hari. Kalau sampai sekian tahun taksi ini jadi miliknya. Kalau tidak sampai sekian tahun, taksi dikembalikan pada pemiliknya. Enggak jelas. Dia bayar ini untuk sewa taksi atau untuk nyicil taksi atau untuk apa? Dua transaksi dalam satu akad. Enggak jelas. Dikatakan nyewa ternyata nanti ujung-ujungnya kalau sampai saat sekian dia memilikinya, dikatakan membeli kalau tidak sampai pada hari yang ditentukan dikembalikan. Ini juga haram. Dan ini juga terjadi pada perumahan. Rumah-rumah BTN, KPR dan sebagainya, seperti itu. Ya, sebagian mereka menghalalkan tata cara riba dengan ucapan apa? Ini sebenarnya jual beli, tetapi sewa. Nyewa, tetapi kalau sudah sampai sekian tahun jadi milik. Ini kalau dalam bahasa fikih dikatakan, ya, hal ijar al-muntaha bitamlik. Ya, sewa menyewa dengan akhir kepemilikan. Ini juga haram dalam Islam. Ya, tidak boleh. Akadnya satu, mau sewa atau mau beli. Yang jelas. Karena ini sepertinya ada macam ghoror, penipuan dan tidak jelas untuk apa? Menipu. Taib. Kenapa? Kalau akadnya jual beli, ketika dia sudah menyicil sekian tahun, kalau dia tidak jadi beli akan dikembalikan uangnya. Ya, ini kalau jual beli. Kalau menyewa, walaupun dia bayar sekian tahun, enggak akan didapati itu barangnya untuk jadi miliknya. Jelas jadinya akadnya untuk apa. Jadi enggak ada yang dirugikan dan enggak ada yang diuntungkan. Dan jual beli dengan cara dua akad ini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kalau orang tadi tidak bisa sampai apa namanya selesai sekian tahun, rugi dia. Yang diuntungkan pemilik barang. Dan pemilik barang tidak akan menjual dengan cara seperti ini kecuali dia punya untung. Kalau sampai nanti kebayar, dia rugi. Karena taksinya ini mungkin dia bisa bayar dua kali setoran dalam ya sebulannya misalkan. Rugi dia. Ini jual beli dengan cara apa? Riba. Dan berkembang. Dan sudah ma'ruf bagi mereka seperti ini. Menyebar. Yang penting riba. Bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan. Seperti meminjamkan uang dengan tausik, dengan gadai. Misalkan dia meminjamkan uang 15 juta, gadainya kontrakan 5 pintu. Setiap bulannya bayaran dari 5 pintu kontrakan ini untuk yang meminjamkan uang. Nah, ini yang dia ambil ini cicilan atau bunganya? Kalau cicilan maka boleh, tetapi kalau bunganya maka ini haram. Ya, bahkan kalau kita meminjamkan uang pada seseorang, boleh kita mengambil tausik sebagai simpanan, barangkali dia tidak apa bohong, kita punya pegangan. Nah, pegangan ini tidak boleh kita apa-apakan. Karena sekedar tausik, penguat saja. Khawatir suatu saat dia lari, kita punya penguat. Ya, tidak boleh kita pakai. Ada orang minjam uang ke kita 1 juta, dia gadaikan HP-nya. HP-nya ini tidak boleh kita pakai. Taruh di kerdus, tinggalkan. Kalau dia menggadaikan motor, maka taruh motornya. Kecuali sekedar dipanasi, sekedar khawatir rusak, maka pakai sewajarnya. Jangan dipakai untuk ngojek, dipakai sembarangan lah ini motor gadaian rusak biar haram hukumnya. Ya. Walaupun mengizinkan, tidak boleh. Ya, walaupun pemiliknya mengizinkan, tidak boleh. Ya, kenapa? Nabi SAW kalau itu boleh tidak akan diam. Kullu qardin jara lahu manfaatun fahuwa riba. Setiap simpan setiap apa namanya gadaian yang dipakai untuk manfaatnya maka itu riba. Tan izin atau tidak izin, dengan seizinnya atau tanpa seizinnya. Kalau di sana ada keterangan kalau seizinnya boleh, Nabi enggak akan memotong ucapannya sampai sekian, karena Nabi lebih faham dan Allah tidak akan lupa untuk menjelaskan sesuatu kepada umatnya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan pernah lupa. Oi. Kecuali kalau tadi sebagai apa nama cicilan. Sekian, sekian, sekian dihitung, boleh. Nah. Qala idza tabaya'tum bil 'ainah wattaba'tum adnabal baqar. Apabila kalian sudah mulai jual beli dengan inah, kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Kanu fisabik, dulu mereka di awal-awal Islam, la yazalu ilal an, terus sampai sekarang, fi ba'dil bilad, pada sebagian negeri, al-muharraf, yang banyak pertaniannya, yajurruhu baqarun wa thawr, senantiasa mereka memakai sapi dan lembu untuk menggarap sawah tersebut. Fayatil mazari, mereka datang ke sawah-sawah, yamshi khalfal baqar, berjalan di belakang sapi-sapi untuk membajaknya. Wa yamsikul mahraf, mahraf ini sapi bajak. Tadi bukan muharraf, mahraf, sapi bajak. Mereka memegang bajakan-bajakan tadi, sapi yang dipakai untuk membajak sawah. Wa yughrizuhu fil ardi hatta yuqallibuh, kemudian ditempatkan pada sawah sampai terbaliklah tanah untuk membajak tadi. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abbara anir rukun, hal ini bukan berarti tidak boleh membajak sawah. Ini sekedar ungkapan, kiasan. Ya, kiasan saja. Ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Sibuknya dengan pertanian, sibuknya dengan peternakan. Sampai-sampai diibaratkan kalian mengambil ekor-ekor sapi. Bukan berarti kalau megang ekor enggak boleh. Maksudnya itu kalian benar-benar dikiaskan seperti apa orang yang memegang ekor sapi. Sapi kemanapun diikuti. Ya. Ini maksudnya. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abbara anir rukun ila dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang benar-benar rukun. Rukun itu benar-benar menyandarkan diri dengan kuat kepada kehidupan dunia. Wal ardi, demikian juga dengan bumi. Bittiba'i adnabil baqar, dengan mengikuti buntut ekor-ekor sapi. Ya'ni yasiruna ahla zara'in wa ahla dunya wa ahla mal. Tasirun, kalian menjadi ahlu zara', menjadi para petani, menjadi ahlu dunia, dan menjadi ahlul mal, orang-orang yang diperbudak oleh dunia mereka. Ya, jadi orang itu harus menjadikan dunia sebagai budak, bukan kita menjadi budak dunia. Dunia yang kita miliki kita pakai untuk memuliakan kita, bukan diri kita kita pakai untuk memuliakan dunia. Cari dunia dan pakai untuk memuliakan diri kita dengan naam kembali kepada Allah dan tidak melupakan akhiratnya. Cari akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia, tetapi apabila kita mencari dunia habis-habisan dan meninggalkan akhirat, naam, berarti telah kita pakai dunia ini sebagai raja dan kita budak kehinaan tadi. Karena ahlu dunia tidaklah disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kecuali kehinaan. Para pemuja dunia, penghamba dunia, abdud dunia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, sungguh celaka bagi para penghamba dinar, sungguh celaka bagi para penghamba dirham. Fatajlisu fil ardi wa tatrukul jihad, kalian duduk di bumi ini dan meninggalkan jihad. Karena sebab apa? Karena sebab cinta dunia, takut mati. Maka disebutkan dalam hadis, Inna fi akhir zaman yatada'a 'alaikum sa'irul umam, akan mengeroyok kalian seluruh umat. Wa antum ka aklin fi sahn, dan kalian itu seperti makanan di nampan. Dan musuh-musuh kalian dari orang-orang kafir seperti orang yang sedang kelaparan yang hendak menyantap makanan tadi. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kaum muslimin ketika itu semakin sedikit, semakin minoritas? Kata Nabi, la, bahkan kalian mayoritas. Bal antum aktsarun, kalianlah yang terbanyak ketika itu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tertimpa sebuah penyakit yang sangat akut, yang sangat benar-benar kronis. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Itulah saatnya kaum muslimin akan dihinakan oleh musuh-musuh mereka, jadi makanan mereka. Yang melariskan produk-produk mereka justru kaum muslimin. Subhanallah. Yang melariskan produk-produk kemaksiatan orang-orang kufar, kaum muslimin. Yang menjadi iklan-iklan produk-produk maksiat, kaum muslimin. Khamr, siapa yang menjadi iklannya? Kaum muslimin. Zina, siapa yang menjadi iklannya? Kaum muslimin. Hina mereka. Taib. Qala idza tabaya'tum bil 'ainah wattaba'tum adnabal baqar wa taraktumul jihad tadammana thalathatu umur. Dalam ucapan beliau ini terkandung tiga perkara. Yang pertama, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara riba. Qulna, kami katakan, kata beliau, hadza unwanul buyu'il muharramatir ribawiyah, ini adalah satu tanda jual beli yang diharamkan yang diiringi dengan riba. Tidak hanya jual beli, simpan pinjam, utang piutang masuk padanya riba. Utang 10 bayar 10,5. Utang 100 membayar 120. Ya. Atau yang marak terjadi di kalangan kita ketika hari-hari tertentu, menjual uang yang bagus, ya, menjualnya dengan lebih atau kurang. Misalkan kita punya uang 10.000, kita pengen tukar dengan uang yang masih baru di pinggir-pinggir jalan dengan 8.000. Ini juga riba. 10.000 dibeli dengan 8.000 yang bagus. Ini juga tidak boleh. Jual beli emas, menukar emas 24 karat 2 gram dengan emas baru sama 24 2 gram tetapi modelnya beda. Tukar tambah, ini juga haram hukumnya. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari hal tersebut? Sesuai dengan syar'i, kita emas yang kita miliki kemudian kita beli baru yang kita inginkan. Jangan tukar tambah. Kecuali apabila gramnya berbeda atau karatnya berbeda, silahkan. Tetapi kalau sama-sama karat 24, sama-sama gram 2 gram, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus sama-sama, walaupun yang satunya baru, yang satunya lama. Karena sama-sama emas. Taib. Kalau kita pengen, ya, menjual dan kita sudah bosan dengan emas yang dulu, jual. Harganya berapa? Ambil duitnya, kemudian belikan dengan emas yang baru. Selamat. Jauh daripada riba, dan kita mendapatkan barokah dengan harta benda kita. Yang kedua, wattaba'tum adnabal baqar. Kalian mengikuti ekor-ekor lembu, ekor-ekor sapi. Maknahu ar-rukunu ila dunia. Cinta dunia. Cinta dunia, bagaimana bisa mengeruk keuntungan dunia. Dan itulah, ya, tempatnya orang-orang kafir. Bagaimana mereka sungguh memola dunia ini sedemikian rupa, karena memang dunia itu tempat tinggal mereka, bukan tempat tinggal kita kaum muslimin. Jangan heran kalau kaum muslimin miskin, karena mereka kaya di hadapan Allah. himmah mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala, cita-cita mereka adalah surga negeri akhirat. Kalau orang-orang kafir, cita-cita mereka adalah kehidupan dunia, sehingga mereka habis-habisan di dunia, dan itulah memang tempatnya mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Alhamdulillah di negara kita tidak ada jihad yang syar'i. Sekarang jihad kita di negara kita ini adalah jihad bagaimana kita memerangi hawa nafsu, menyabarkan diri untuk menuntut ilmu, mengorbankan harta kita untuk mencari ilmu, mengorbankan waktu kita untuk mencari ilmu. Jangan bakhil dengan harta, jangan bakhil dengan umur, jangan bakhil pula dengan kesehatan. Ma hiya natijatu hadhihi al-umur? Apa itu hasil daripada perkara-perkara ini? Idza wajadta fil mujtama' minal mujtama'at, apabila engkau dapati ada pada sebuah masyarakat jual beli dengan cara haram, cinta dunia, meninggalkan agama dan jihad, sallallahu alaikum dzullan, akan Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Tidaklah kalian pasti hina di hadapan orang-orang kafir. Kalian kalah. Hina. Dan kalian hanya akan menjadi tertawaan mereka. Baik. Bagaimana tidak? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kalian melihat jasad-jasadnya orang kafir, kalian merasakan takjub indahnya, cantiknya, gagahnya, sedangkan kalian jauh dari mereka. Tidaklah bisa kalian jaya kecuali kalian kembali ke dalam Islam. Taib. Tidak akan menang kita melawan mereka kecuali dengan kita kembali kepada agama kita. La yarfa'uhu ankum, kehinaan tersebut tidaklah Allah akan angkat dari kalian. Hatta ta'udu ila dinikum, sampai kalian kembali mengamalkan ajaran agama kalian. Kembali ke agama itu bukan duduk di masjid membawa tasbih, bertasbih 100 kali, 1000 kali, bukan. Bukan hanya itu yang diinginkan dengan kembali kepada agama. Dan bukan itu bahkan maksudnya. Tetapi maksud kembali kepada agama adalah mempelajari ajaran-ajaran agama kita dan kita praktekkan di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang dikatakan dengan kembali kepada agama. Ya, bukan dengan ya tarekah-tarekah suluk, dengan menyepi atau dengan bertapa. Jangan sampai salah mengartikan. Idzan ittiba'us sunnati audatun ila din, wal audatu ila din sababun fi raf'i dhulli anna. Kalau begitu kata Syekh, mengikuti sunnah adalah kembali ke dalam agama. Pelajari sunnah. Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara muamalah yang benar? Bagaimana cara berjual beli yang benar? Bagaimana cara simpan pinjam yang benar? Bagaimana cara ya berpolitik yang benar sesuai dengan sunnah Islam? Akan jaya. Bukan dengan demokrasi suara terbanyak, ya. Tapi dengan ilmu. Wal audatu ila din, kembali ke dalam agama, salah satu sebab mengangkat kehinaan dari kaum muslimin. Idzan ittiba'u sunnah sababun fi raf'i dzulli an ummatil muslimin. Mengikuti sunnah merupakan sebab mengangkat kerendahan dari umat Islam. Akhada sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasiyara 'alaiha wa tamashi biha wal hirsu wa tamassuku bima ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sababun li raf'i dzulli 'anil muslimin. Mulai kembali mempelajari sunnah, berjalan di atas sunnah. Naam. Bersemangat di dalam pelajarinya, berpegang teguh dengan apa yang sudah dia miliki dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab akan terangkatnya kehinaan dari kaum muslimin. Kembali mereka jaya di hadapan musuh-musuh mereka. Wa hadza thamaratun min thamarati tibai sunnah, dan ini termasuk daripada buah-buah seseorang mengikuti sunnah, memuliakan dirinya. Mulia. Akan berwibawa di hadapan orang kufar pada individu-individu orang yang mengamalkan sunnah. Kemudian umumnya akan membawa masyarakat, ya, akan membawa negeri ini makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri baldatun thayyibah yang baik karena masyarakatnya cinta dengan agama, masyarakatnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala bentuk dosa mereka dan akan mengangkat dari kerendahan mereka dengan sebab cinta dengan kerendahan. Dunia rendah, barang siapa yang mencintai maka dia akan terendahkan dengan apa yang dia cintai tersebut.